apa? Lagu duetnya lagu apa ya? Kandas. Kandas. Oke. Kandas sama siapa saya duetnya? Sama Putra Sekawan duetnya. Oke. Siap, siap. Nggih. Kandas. Nggih monggo Putra Sekawan. Dengan grup dangdut Jawa Timur idola kita semua, Palapa, New Palapa. Satu buah lagu lagi, Kandas. Amit sewu. Putra Sekawan. Mbak Evi, tidak mengurangi rasa hormat. Gye? Karena lagu Kandas ini sudah direquest sama teman-teman panitia. Lagu ini hukumnya wajib untuk dilayani. Yeah? Gye, monggo. Ayo Mas Giri. Wajib. Ya. Okay, sudah semangatnya benar-benar berkibar. Hidup Putra Sekawan! Hidup Putra Sekawan! Luar biasa, ya. Monggo Mas Giri. Terima kasih. Mas Giri. Selamat malam Mbak Evi. Selamat malam Mas Giri. Putra Sekawan, getar! Katakan aku menghindari janjimu. Matur suwun sangat panitia. Terima kasih. Sesekian mendera akhir sebuah cerita. Kini kata berdua. Terima kasih. Saja ku tahu bahwa kesetiaanmu begitu dalam padaku, takkan aku mengingkari janjimu. Terima kasih. Ku cari hingga putus asa diri ini. Terima kasih. Dan betapa ku sesali yang telah terjadi. Kekasih yang paling ku cintai kini terluka hati. Pacarku semuanya, matur suwun. Mantap.